Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan ya sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca buku Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ismail bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan terlibat, yakni kita sudah sebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kehidupan beliau sebelum beliau diutus sampai kemudian turun wahyu, kemudian perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy musuh beliau. Yang terakhir kemudian kita sebutkan tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan hadis secara lengkap insyaallah tentang kejadian Isra Mi'raj tersebut. Sebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki Buraq waktu itu. Kemudian juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj itu tentang salat 5 waktu. Kita akan sebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau. Setelah sebelumnya kita sebutkan tafsir As-Sa'di, maka di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau surat Al-Isra. Ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Yumajjidu ta'ala nafsahu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Wa yu'adzi ma sya'nahu, demikian juga membesarkan perkara Allah Subhanahu wa taala. Liqudratihi ala ma la yaqdir alaihi ahad siwahu, tentang keagungan, kebesaran, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu atasnya seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha kemudian pulang lagi. Beliau sebutkan di dalam tafsir ini hadis yang banyak ya, sebagiannya hadisnya dhaif ya, disebutkan oleh para ulama ya. Kemudian beliau sebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, kita sebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang panjang, kisah Isra Mi'raj. Di situ ada riwayat-riwayat yang lain juga saling melengkapi. Sebutkan oleh Ibnu Katsir dzikrul hadis al-waridah bil Isra. Penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra. Ini Isra Mi'raj, riwayat Anas bin Malik, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, berkata Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, hadatsani Abdul Aziz bin Abdillah. Qala hadatsana Sulaiman huwa Ibnu Bilal an Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Ini dikritik sebagian riwayatnya beliau ini. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Ya. Riwayat yang sahih di sini sebutkan yaqul, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan. Tentu saja ini apa? Termasuk riwayat sahabat dari sahabat yang lain. Karena Anas bin Malik beliau tidak mengetahui kejadian itu. Kejadian ini Isra Mi'raj itu sebelum Nabi apa? Hijrah. Dan Anas bin Malik waktu itu dikirim oleh ibunya Ummu Sulaim ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dia mendapatkan hadis ini dari sahabat yang lain atau mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah. Malam ketika Nabi diperjalankan dari Masjid Al-Ka'bah, ini Masjidil Haram. Innahu ja'u salasah nafar, datang kepada Nabi 3 orang. Maksudnya 3 malaikat di sini. Qabla ayyuha ilaihi wa huwa na'im, sebelum diwahyukan kepada beliau dan beliau dalam keadaan tidur fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ini kejadian ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebutkan 27 Rabiul Awal. Sebutkan Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Katsir. Saya mengatakan 27 Rajab. Yang kita kenalkan 27 Rajab itu Isra Mi'raj. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah. Beberapa saat kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah ya ke Madinah. Kurang dari 1 tahun insyaallah kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Maka pada malam hari itu datang 3 malaikat. Faqala awaluhum, maka berkata yang pertama, dari tiga itu. Ayyuhum huwa? Siapa mereka? Ya, siapa dia itu di antara tiga ini? Di antara mereka ini. Faqala awsatuhum, berkata yang tengah di antara mereka itu, huwa khairuhum, dia yang paling bagus dari tiga itu. Sebab di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga. Faqala akhiruhum, maka berkata yang paling akhir, khudhu khairuhum, ambillah yang paling bagus dari mereka itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana tilka lailah, maka itulah malam itu. Falam yarahum hatta atahu lailatan ukhra fima yara qalbahu. Maka tidak melihat mereka sampai datangkan malam yang lain yang dilihat oleh hatinya. Watanam ainah, dan matanya itu tidur. Walayanam qalbuhu, dan hatinya tidak tidur. Wakadzalikal anbiya tanam ayunuhum, demikian para nabi. Matanya itu tidur. Walatanam qulubuhum, dan hatinya tidak tidur. Falam yukalimuhu hatta ihtamaluh, maka tidak mengajak bicara kepada Nabi SAW sampai dibawa Nabi fawadauhu inda bi'ri zamzam. Kemudian tiga orang malaikat ini meletakkan Nabi di sisi sumur zamzam. Itu diletakkan, diambil Nabi kemudian diletakkan di sampingnya sumur zamzam. Fatawallahu minhum Jibril, maka yang mengurusi adalah Jibril dari tiga itu. Fasyaqa Jibril ma baina nahrahu ila labdatihi, kemudian membelah Jibril itu di antara nahar, disebutkan ya tenggorokan. Orang-orang tenggorokan itu ya, demikian juga di daerah sekitar itu. Dibelah. Ya, disebutkan sampai dadanya disebutkan di sini hatta faraga min sadrihi wa jawfi, sampai selesai di sadr, dadanya jauf, tengahnya ini tenggorokannya. Dibelah. Faqasalahu mimma zamzam biyadihi. Kemudian ini perkara gaib ini. Malaikat Jibril mencuci. Mencuci dari air zam-zam dengan tangannya. Hatta engkau jawfahu, sampai bersih tengahnya, tenggorokannya itu. Suma utiya bitos min dahab, kemudian didatangkan ember min tos dari, ya disebutkan di sini, min dahab fihi taur. Nah, didatangkan tempat air ya dari emas, terbuat dari emas, fihi taur, di situ ada ya ini mungkin seperti mangkok atau semisal itu. Tempat air, ya, taur, min dahab, dari emas, mahsyuwa imanan wa hikmatan, yang terliputi dengan iman dan hikmah. Fahasya bihi sadruhu, ya, walagadidihi, yakni uruk halqihi. Nah, maka dicelupkan di situ dadanya. Demikian juga urat-urat tenggorokannya itu. Sumat bakahu, kemudian dikembalikan lagi, dibelah dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicuci dengan air zam-zam, dengan tempat air dari emas, kemudian dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril Alaihissalam. Sumat rajabihi la sama, kemudian dinaikkan ke langit. Fadroba baban min abwabihi, kemudian dipukul pintu dari pintu-pintunya. Fanadahu ahlu sama, ya kemudian naik ke langit, ya kan? Dalam riwayat yang lain sebutkan, ya mendatangi Masjidil Aqsa. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan seperti itu. Maka kemudian diketuk pintunya atau dipukul pintunya dari pintu-pintu langit ini. Panadahu alusama, maka penghuni langit mengatakan, man hadha, siapa ini? Faqala Jibril, berkata Jibril, qalu wa man ma'aka, mereka mengatakan, siapa bersamamu? Qala ma'i Muhammad, bersamaku adalah Muhammad. Qalu wa qad bu'itha ilaih, mereka mengatakan, penghuni langit itu yang pertama, apakah dia telah diutus? Qala na'am. Maka Jibril mengatakan, iya. Qalu marhaban bihi wa ahlan bihi. Ini selamat datang. Wa istabsiru bihi ahlu sama, kemudian penghuni langit pun merasa gembira. La ya'lamu ahlu sama bima yuridullah bihi fil ard hatta yu'limahum. Penghuni langit tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sampai Allah memberitahu mereka. Wa wajada fi sama ad-dunya Adam. Kemudian mendapati di langit dunia, ya, yang paling bawah itu dari tujuh lapis langit itu, di situ siapa? Nabi Adam alaihissalam. Faqala lahu Jibril, maka Jibril mengatakan, hadza abuka Adam. Ini Jibril waktu itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, ini bapakmu Adam. Fasalim alaih, berikanlah salam pada dia. Fasalam alaih, kemudian memberikan salam Nabi kepada Nabi Adam. Warada alaih Adam, maka Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Muhammad, faqala marhaban wa ahlan ya bani, selamat datang wahai anakku. Ni'mal ibn anta, sebagus-bagus anak adalah engkau. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menaiki buruk, ya, menaiki buruk. Maka di situ bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa Nabi cuma ruhnya saja. Karena kalau kemudian cuma ruh tidak butuh kepada kendaraan, kan demikian. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, ata itu bi buruk, aku didatangkan buruk, wa huwa dabah abyad. Dia itu adalah binatang yang putih. Buruk itu binatang putih, faukal himar, di atasnya keledai. Wadunal bigol, di bawahnya bigol. Bigol itu keturunan antara kuda dan keledai. Yata'u hafirhu inda mudhatarafihi. Meletakkan kakinya itu di akhir dari pojoknya. Cepat sekali berjalannya. Ya, demikian. Faraqibtuhu fasarabi hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku pun menaikinya sampai ke Baitul Maqdis itu. Farabatat ad-dabah bil halaqah allati yurbat bihal anbiya. Kemudian diikat. Diikat binatang ini yang para nabi ada di situ juga. Ya, diikat juga di situ kendaraan-kendaraannya. Suma dakhaltu fa shalaitu fihi rakaatain. Ya, kemudian aku pun masuk dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Sebutkan setelah Nabi selesai melakukan Isra Mi'raj. Ini demikian. Jadi pertama bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini perjalanan Isra Mi'raj. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disuci tadi, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik di langit. Yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian disebutkan di sini Fa'idha huwa fissama ad-dunya binahraini yattaridan. Maka tiba-tiba Nabi di langit dunia, yakni paling bawah itu, maka di situ ada dua sungai. Yattaridan, yakni yang mengalir. Dua sungai di situ, ada dua sungai. Entah bagaimana, perkara gaib, Nabi melihatnya. Faqala ma hadani nahrani ya Jibril. Nabi mengatakan pada malaikat Jibril, apa ini? Dua sungai wahai Jibril. Di langit ada dua sungai. Qala hadha Nil wal Furat. Ini adalah sungai Nil dan sungai Furat. Nil di mana? Di Mesir. Furat ini sekitar Irak. Unsur huma. Sebutkan unsur huma, yakni asalnya. Asal sungai yang ada di dunia ini adalah di langit itu. Dua sungai. Sungai Nil dan sungai Furat itu. Suma madha bihi fi sama, kemudian melewati langit ini. Faidha huwa binahrin akhar alaihi qasr min lu'lu' wa zabarjad. Maka di situ tiba-tiba ada sungai yang lain, di situ ada istana yang terbuat dari permata dan perhiasan-perhiasan. Masya Allah. Di situ. Perkara gaib. Dan Allah Maha mampu untuk membuat ini semua. Fadaraba yaduhu faidha huwa misk atfar. Kemudian Nabi memukulnya, maka tiba-tiba itu adalah misk, yakni bau misk yang wangi. Faqala ma hadza Jibril? Nabi mengatakan, apa ini Jibril? Qala hadzal kautsar, ini adalah kautsar. Alladzi khaba'alaka rabbuk, yang Rabbmu menyimpankan untukmu. Yani Allah simpan untuk Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini sungai Al-Kautsar ini ternyata dijumpai Nabi di sini. Tsumma araja ila sami'i tsaniyah, kemudian berangkat naik lagi. Ini Mi'raj itu artinya apa? Naik. Seperti seorang menaiki tangga. Naik lagi di langit yang kedua. Faqalat al-malaika lahu mithlu ma qalat lahu al-ula. Maka malaikat mengatakan sebagaimana ucapan yang pertama. Man hadha? Qala Jibril. Qalu wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qalu wa qad bu'itha ilaih? Qala na'am. Qalu marhaban wa ahlan wa sahlan. Sama seperti tadi. Thumma araja bihi la sama'i salisah. Kemudian naik ke langit yang ketiga. Faqalu lahu mithlu ma qalat al-ula wa thaniyah, seperti tadi ucapkan. Tsumma araja bihi ila sama'ir rabi'ah, kemudian yang keempat juga. Faqalu lahu mithlu dzalik, seperti itu. Tsumma araja bihi ila sama'il khamisah, yang kelima. Faqalu lahu mithlu dzalik, seperti itu juga. Tsumma araja bihi ila sama'is sadisah, faqalu lahu mithlu dzalik, yang keenam, seperti itu. Tsumma araja bihi ila sama'is sabi'ah, faqalu lahu mithlu dzalik, langit yang ketujuh. Kullu sama'a fi anbiya qad samahum, setiap langit itu ada nabi-nabi yang disebutkan. Ya, qad wa'aitu minhum, aku telah menghafalnya. Ya, ini disebutkan di sini rawinya, ini dia telah menghafalnya. Idris fi tsaniyah, yang kedua itu, yang pertama malaikat, yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris. Wa Harun fi rabi'ah, yang keempat Nabi Harun. Sebutkan yang ketiga itu adalah ya Nabi Yusuf. Disebutkan seperti itu. Wa akhar fil khamisah lam ahfad ismuhu. Yang kelima aku tidak hafal. Ya, disebutkan di situ ada Nabi Yahya, demikian juga Nabi Isa. Wa Ibrahim fis sadisah. Ternyata yang keenam itu siapa? Nabi Ibrahim. Padahal beliau adalah Khalilullah. Ya, kasih Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua saja. Wa Musa fis sabi'ah bitafdhili kalamillah. Yang ketujuh ternyata Nabi Musa. Dengan keutamaan yaitu apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamallahu Musa taklima. Faqala Musa, maka Musa mengatakan, "Rabbi lam adun ayyurfa alayya ahad." Ya Allah, aku tidak menyangka ada seseorang yang diangkat di atasku. Ini Nabi Musa tidak menyangka bahwa ada orang yang lebih tinggi lagi. Ternyata ada Nabi Muhammad dinaikkan lagi, naik lagi. Melebihi langit yang ketujuh. Tsumma ala bihi faqadhalik, kemudian naik lagi di atas itu semua. Bima la ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta ja'a Sidratul Muntaha, sampai datang ke Sidratul Muntaha. Al-Muntaha sendiri artinya yang terakhir, Sidrah sendiri artinya adalah kita ketahui pohon sidr, pohon bidara itu. Ini yakni sampai ke Sidratul Muntaha. Wadana al-Jabbar, dan mendekati Rabbul Jabbar Rabbul Izzah fatadalla. Sebutkan ya dalam riwayat yang lain Mukasir menyebutkan bahwa ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi maksudnya ayat ini sebenarnya adalah apa? Malaikat Jibril. Nabi mendekati malaikat Jibril waktu itu, hatta kana minhu qaba qausaini aw adna, sampai mendekati dua busur. Ini dekat sekali atau dua busur. Atau lebih dekat, dua busur atau lebih dekat. Dekat sekali. Maksudnya di sini malaikat Jibril maksudnya demikian. Dan memang yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Benar adalah demikian. Nabi hanya melihat nur, cahaya. Nanti akan disebutkan juga insyaAllah. Fauha ila ilaihi fima yuha. Kemudian Allah mewahyukan. Apa itu wahyunya? Apa itu? Khamsina solatan. Khamsina solah ala umatik. Kula yom walailah. Ini ternyata untuk mendapatkan perintah yang besar. Yaitu apa? Awalnya adalah 50 kali. Solat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Untuk umatmu. Setiap hari. Ya. Demikian juga malam. Jadi satu hari, satu malam. Jadi satu hari 24 jam itu 50 kali. Tsumma habata bihi hatta balagha Musa. Kemudian turun, pergi. Sampai mendatangi Musa. Ya, turun Nabi Muhammad. Faqala, maka berkata Nabi Musa, ya Muhammad, madha ahida ilaika rabbuk? Wahai Muhammad, apa yang Allah menjanjikan pada engkau? Yang Allah sebutkan, qala ahida ilaiya khamsina shalah. Kula yawm wa laylah. 50 kali sholat satu hari. Qala, inna umatak la tastati' dhalik. Umatmu tidak mampu untuk yang demikian itu. 50 kali sholat. Ya. Farji' fal yukhaffif anka rabbuka wa anhum. Yani kembalilah untuk diringankan agar Allah meringankan untukmu dan untuk mereka, yani umatmu itu dari itu. Fal tafata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril, maka Nabi menoleh kepada Jibril, ka'annahu yustasyiru fi dhalik, seakan-akan meminta musyawarah. Fa asyara ilaihi Jibril, maka Jibril pun mengisyaratkan, an'am, iya, in syi'ta, kalau engkau mau. Fa'ala bihi ilal jabbar, kemudian naik lagi di hadapan al-jabbar Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Faqala wa huwa fi makanih. Ya, maka berkata dan di tempatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rab khaffif anna fa inna ummati la tastati' hadha. Ya Allah, wahai Rabbku, ringankanlah anna dari kami, sungguhnya umatku tidak mampu untuk melakukannya. Bahwa doaanhu asyara salawat, kemudian diturunkan menjadi, ya, diturunkan 10-nya berarti menjadi berapa? 40. Sumaraja ila Musa fastahbasahu, kemudian kembali kepada Musa dan ditahan. Falam yazal yuradiduhu Musa ila rabbih hatta sarat ila khams salawat. Kemudian terus menerus Musa itu mengulang-ulang sampai menjadi 5. Sumatahbasahu Musa inda khams, kemudian Musa menahan lagi ketika sudah dikatakan 5 kali saja. Faqala ya Muhammad, mengatakan wahai Muhammad, wallahi laqad rawatu bani Israil qaumi. Ini sungguh aku telah mengajak kaum kepada Israel ala adna min hadha, lebih kurang dari ini. Sebutkan 2. Fadha'ufu fatarakuh, mereka tidak mampu dan meninggalkannya. Ya, demikian. Sampai kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyebutkan, demi Allah aku istahyaitu min Rabbi, aku malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. ya, sampai kemudian ditetapkan yaitu apa? Wa yakhams alaik, yaitu 5 atasmu, ya. Demikian. Kemudian disebutkan bahwa qulu hasanah bi asri amsalih. Setiap kebaikan itu kan 10 kali lipat. Jadi 5 kali 10 tetap 50. Demikian. Jadi menjadi itulah. Menjadi berapa? 5 kan. Yani satu hari satu malam adalah 5 waktu, 17 rakaat. Demikian disebutkan. Maka demikian disebutkan qala fahbat bismillah fastaiqadha wa huwa fil masjidil haram. Kemudian Nabi pun terbangun dan beliau di Masjidil Haram. Ini kejadian Isra Mi'raj. Demikian juga di situ kejadian-kejadian yang lain. Tapi insyaallah kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.